remaja yang selalu dilumuri senyum. Legam tersengat terik matahari, keperkasaannya tak memudah terbaca dari garis-garis di dagu. Waktu telah menggilas semuanya. Ia tinggal punya jiwa, pengorbanan yang tak sia-sia untuk negeri yang dicintai dikasih. Tangan dan kaki rela kau serahkan, darah keringat rela kau cucurkan. Bukan hanya untuk ukir namamu, ikhlas demi langit bumi bersumpah mempertahankan setiap jengkal tanah. Tak pernah mengeluh, tegar dalam sikap sempurna, pantang menyerah. Tangan dan kaki rela kau serahkan, darah keringat rela kau cucurkan. Bukan hanya untuk ukir namamu, ikhlas demi langit bumi bersumpah mempertahankan setiap jengkal tanah merah.